Suatu pagi saat ku sendiri menanti ayah yang pergi jauh. Mengapa ayah kau selalu pergi? Apakah ayah tak rindu kami?